Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah Al-Wasani rahimani wa rahmakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Al-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis yang ke-266, dibahas di pembahasan terakhir tentang syarat orang yang undangan yang wajib didatangi. Syarat yang pertama adalah pengundang adalah muslim. Kemudian syarat yang kedua, hartanya bukanlah harta yang total haram, meskipun dalam hal ini ada rincian tentang orang yang sumber pendapatannya satu-satunya adalah sumber yang haram. Dibedakan antara haramnya itu adalah karena transaksinya tidak Allah ridhai, namun terjadi transaksi saling ridho antara manusia, ataukah transaksinya tidak Allah ridhai dan pemilik harta juga tidak ridho dengan hal tersebut. Kemudian di poin ini ditambahkan, amma idza kana fi malihi haram, adapun jika di antara harta orang tersebut terdapat dari sumber yang haram, fi malihi artinya sebagian saja, artinya hartanya adalah harta yang bercampur. Misalnya dia bisnis dengan perdagangan yang halal, namun dia juga mendapatkan penghasilan dari sumber yang haram. Fala baksa min ijabatihi, maka tidak mengapa mendatangi undangannya, dan tidak perlu marah atau hati-hati dengan menghindari hartanya. Karena banyak orang di zaman ini tidaklah selamat dari ayakuna fi malihi, di tengah-tengah hartanya itu terdapat unsur haram. Misalnya ada orang yang rich, orang yang tidak jujur dalam berjual beli, jual mahal dan cerita kalau ada cacatnya, maka hampir-hampir tidak ada orang yang bebas dari hal semacam ini. Sehingga dia yang tersibuk mendapatkan penghasilan min haramin dari sumber yang haram. Ada juga yang terjumus dalam riba dalam sebagian kasus, dan di antaranya adalah seorang pekerja atau seorang karyawan PNS, dan banyak dari pekerja karyawan dan PNS ini tidak melaksanakan kewajiban pekerjaannya. Buktinya ada jubai, ada yang datang telah dari jam kantor, jam kantor bahasa Arabnya dawam, atau ada yang datang yang telah pulangnya cepat, oh yang tepat dan atau pulangnya cepat dari jam semestinya. Faya khuju, dia keluar kantor sebelum waktu berakhirnya jawab jam kantor. Maka kata beliau, PNS atau karyawan dan pekerja dan orang yang ikut kerja dengan orang lain dan dia digaji karena jam kerja, bukan selesainya satu proyek, namun parameter gajinya adalah jam kerja. Maka pekerja yang semacam ini datang telah pulang cepat, dia katakan bahwa laisa ratibuhu halalan, ratib atau gajinya itu tidak halal dalam pengertian tercampur padanya unsur haram, tercampur padanya unsur haram, tidak total haram karena dia kerja lain hanya dalam gaji buta. Dia kerja, namun tadi datang telat, pulang cepat. Maka ada unsur yang tidak halal pada gaji yang didapat, sehingga hartanya adalah harta yang bercampur. Ya, berapa persen haramnya? Balinau yakul minal harami biqadri ma naqasa min amalil wadhifati. Maka karyawan atau PNS semacam itu, dia mengambil dan mendapatkan gaji yang haram berbanding lurus dengan besaran kewajiban kerja yang dia kuali, berbanding lurus dengan kewajiban kerja yang dia kuali. Di anu menazimuan karena dia telah komitmen di awal bil abdi berdasarkan kesepakatan dengan pihak, dengan negara misalnya, dia telah sepakat menjalankan pekerjaannya min kada ila kada, dari jam sekian sampai jam sekian. Oleh karena itu, seandainya anda cek keadaan umumnya orang di zaman ini, maka itu termasuk diantaranya adalah keadaan kita sendiri, maka anda jumpai banyak dari mereka di jalan hartanya terdapat kerusakan min haram, karena min al haram karena kecampuran unsur yang haram. Jadi maka dia katakan persentase haramnya berbanding lurus dengan persentase ya, korupsi waktunya. Jadi, kalau mau pasnya maka perlu ditotal akumulasi korupsi waktu selama satu bulan, nanti ketemu misalnya di total ternyata satu hari kerja yaitu 8 jam, maka gaji yang ada dibagi jumlah hari kerja, misalnya anggap saja 30 hari, kemudian 6 hari kerja, nanti dikurangi 4 karena ahadnya libur, ya, maka tinggal 26 hari, maka gajinya dibagi 26 hari, ya, 26 hari, nanti ketemu perharinya jatuhnya berapa. Kemudian karena tadi total akumulasi datang telah pulang cepat itu ketemu 8 jam sama dengan jam kerja misalnya, ya maka berarti satu hari yang ada satu hari yang itu tidak halal, ada nilai satu hari yang tidak halal. Kemudian Syarat yang ketiga agar undangan walimah itu wajib didatangi, ala yakuna bidakwati mukarun, tidak terdapat kemungkaran dalam undangan tersebut. Maka jika dalam undangan tersebut terdapat kemungkaran, maka tidak wajib didatangi. Misalnya seandainya diketahui nanti di sana ada hiburan, ya, hiburannya adalah hiburan maksiat, semacam nyanyian yang diiringi alat musik yang nilainya statusnya terlarang dalam agama, atau nanti ada shisha, pokoknya orang Arab, yang akan menjadi suguhan bagi yang hadir, atau kemudian ada pokok yang disuguhkan, maka tidak wajib datang kecuali jika kita mampu untuk mengingatkan kemudahan diri. Maka jika mampu mengingatkan, maka wajib bagi yang datang untuk, maka wajib datang karena dua pertimbangan. Yang pertama menghilangkan kemudahan, yang kedua adalah untuk memenuhi undangan. Namun jika kita rasa kita cuma datang dan tidak mampu mengubah kemungkaran yang ada, maka sikap yang tepat, maka hadir di undangan tersebut satu hal yang terlarang, sehingga sikap yang tepat adalah tidak datang. Kemudian syarat yang keempat, undangannya adalah undangan spesifik, ditujukan pada proses tertentu, bukan undangan global. Yang dimaksud yu'ayin spesifik dalam undangan adalah ucapan saya undang anda wahai bulan untuk hadir di acara walimatul ukhsa. Dengan lisan atau demikian juga dengan tulisan. Namun jika undangannya itu tidak spesifik, yaitu undangan jelas di satu forum yang maju mengganti kemudian mengatakan bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, jadi kami punya acara hafal zawab pesta pernikahan dan walimah terus dimohon kehadiran dari semua bapak-bapak yang ada di sini. Maka undangan global la yajibu 'alaika an tahdhur, anda tidak, maka kita tidak wajib hadir. Karena ini undangan global dan tidak ditegaskan secara spesifik ditujukan kepada person tertentu. Maka wajibnya undangan walimatul aus harus spesifik. Fa'ilan ya'ayinhu, jika tidak spesifik, maka undangan tersebut tidak wajib dihadiri. Kemudian sepatutnya seorang itu jika mampu untuk menghadiri semua undangan walimatul aus, karena di antara hak muslim yang wajib ditunaikan oleh saudaranya adalah mendatangi undangan. Illa idza kana bimina'ihi, kecuali jika tidak mau hadir itu terdapat maslahat yang lebih besar, maka hendaklah seorang itu berdua mengikuti mana maslahat yang lebih besar. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-267 dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan siapa yang menafkahi dua anak perempuan sampai balik, maka dia akan datang pada hari kiamat ana wa huwa ahataini, aku dan dia seperti dua jari ini. Kemudian Nabi merekatkan menempelkan, mendekatkan jari-jarinya ke wajah muslimun. Dua perempuan jari yatim, artinya binti ini dua anak perempuan. Maka hadis yang di sini adalah keutamaan memenuhi kebutuhan anak perempuan. Dan hal tersebut dikarenakan anak perempuan itu memiliki banyak keterbatasan yang tidak dimiliki oleh anak laki-laki, dan dia secara global itu lemah fisiknya karena perempuan. Kemudian terutama di masyarakat Arab terdahulu, perempuan itu dinilai hina dan tidak mulia sebagaimana anak laki-laki, sehingga banyak orang terutama orang-orang terdahulu umumnya keluarganya tidak bangga dengannya, tidak bangga dengan anak perempuan dan hanya dengan anak laki-laki, sehingga tidak memberikan perhatian dengan anak perempuan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang memenuhi kebutuhan dua anak perempuan sampai balik, maka dia akan datang pada hari kiamat, saya dan dia seperti ini. Nabi menempelkan dan melekatkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan tengah. Artinya orang tersebut akan jadi kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga jika memenuhi kebutuhan dua anak perempuan atau dua perempuan. Dan di sini disampaikan ini mencakup anak perempuan atau saudari perempuan atau yang lainnya, maka dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan Nabi menempelkan di antara dua jarinya alaihi salatu wasallam. Kemudian tentang memenuhi kebutuhan atau al-aun, umumnya yang dimaksudkan adalah memenuhi biaya yang diperlukan untuk pertumbuhan badan, berupa pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, hamparan atau karpet atau semacam itu. Namun yang tepat tidak hanya kebutuhan fisik saja, namun biaya di sini termasuk juga asupan jiwa berupa pengajaran, pendidikan, pengarahan, diajak untuk melakukan kebaikan, dalam melakukan kejelekan, pemahaman dalil dan lain-lain. Ya, sehingga kebutuhan, kesimpulannya berarti kebutuhan yang dimaksudkan dalam hadis ini mencakup dua jenis kebutuhan, kebutuhan fisik dan materi, kemudian kebutuhan rohani dan akal. Kebutuhan berkenaan dengan agama dan kejiwaan serta pertumbuhan akal. Dan bisa disimpulkan dari hadis ini dan hadis sebelumnya, sepatutnya seorang muslim itu perhatian dengan berbagai hal yang akan mendekatkan kepada Allah, tidak hanya hal-hal yang bersifat syakliyah atau tampilan lahiriah, atau memperhatikan manfaat duniawi saja, namun perhatian dengan manfaat duniawi ditambah perhatian dengan manfaat akhirat lebih lagi dan lebih lagi. Maka yang dimaksud dengan merawat anak yatim di hadis sebelumnya, ini demikian juga perawat, dua perempuan, baik anak ataupun saudari perempuan, itu bukan hanya aspek duniawi, aspek fisik, aspek pertumbuhan badan, namun juga hendaknya bahkan punya porsi yang lebih, aspek rohaninya, aspek kejiwaannya, aspek sisi pendidikannya, sisi pengembangan akal pikirannya, jauh-jauhnya mendapatkan perhatian yang aksa atau aksa lebih dan lebih. Maka wajibnya dipenuhi kebutuhannya sampai balik, itu sampai pada usia balik, itu 15 tahun atau ciri yang lainnya, tanda-tanda balik untuk balik yang lain bagi perempuan semasa mengalami haid, meskipun kurang dari 15 tahun, sudah tumbuh bulu kemaluan atau sudah pernah mimpi basah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-268 dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ada seorang perempuan yang datang ke rumahku. Dia membawa dua anak perempuannya yang gemes. Namun dia tidak terjumpai di rumahku adanya harta selain satu butir kurma. Fa'aqta ituha, satu butir kurma tersebut kemudian diberikan kepada ibu-ibu tadi. Kata si ibu, satu butir kurma tadi dibelah jadi dua, kemudian dia bagikan di antara dua anak perempuannya. Walam ta'kul minha, sedangkan dia sendiri tidak ikut menikmati. Setelah selesai makan sambil duduk, ibu tersebut berdiri kemudian keluar dari rumahnya Aisyah. Tak lama setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pula alaina ke rumah kami. Fa'akhbartuhu, maka kuceritakan kepada Nabi apa yang baru saja terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man berdunia min hadhihi banati, siapa ya ditakdirkan memiliki sejumlah anak perempuan, fa'asana ilaihinna, lantas dia merawat anak perempuan yang tersebut dengan baik, maka anak perempuan yang tersebut akan jadi tabir yang akan menghalanginya dari neraka. Muttafaqun alaih, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dari Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isi hadisnya adalah sebuah kisah yang menakjubkan dan unik. Ada seorang ibu masuk ke rumah Ibunda Aisyah dan dia membawa dua anak perempuan. Dua anak perempuan itu adalah dua anak perempuan, dan ibu ini ternyata gemes karena dia fakir. Kata dia, tidaklah dapat di rumahku ada harta kecuali satu butir kurma. Bayang, ini rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dijumpai di rumah Nabi makanan, bahkan harta makanan ataupun makanan tidak ada kecuali tidak satu butir kurma. Kemudian diberikan satu butir kurma tersebut kepada ibu-ibu tadi. Pakosamadha, atas dia bagi di antara dua anak perempuannya dua bagian. dan dia berikan pada masing-masing separuh pemukul. Anak yang kedua sama dapat separuh butir koma, sedangkan si ibu sama sekali tidak makan dari koma tersebut syai'an sedikitpun. Tak lama setelah itu Nabi SAW masuk ke rumah Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah atas bercerita, kali ini adalah kejadian yang unik dan menakjubkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Madhutulia syaitan." Madhutulia itu seringkali diterjemahkan dengan katakanlah adalah cobaan. Tadi saya sampaikan madhutulia kalau yang dimaksudkan adalah cobaan kejelekan. Namun yang dimaksud kubtulia dalam hadis ini adalah kubtiolahu, siapa yang ditakdirkan diberi sejumlah anak perempuan. Ya, maka bala dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah takdir. Pada perlu bisa bahasa yang fitnah, kami takdirkan ke kalian keadaan yang jelek dan keadaan yang baik sebagai cobaan. Fa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami semua kalian dikembalikan. Maka siapa yang ditakdirkan memiliki dua anak perempuan, lantas dia menyikapinya dengan baik, merawatnya, memeliharanya dengan baik, maka anak perempuan itu menjadi tameng penutupnya dari neraka pada kiamat nanti. Artinya Allah mencegahnya dari masuk neraka karena dia telah berbuat kepada anak perempuan. Karena anak perempuan itu lemah, tidak mampu bekerja, dan yang mampu bekerja adalah laki-laki. Bagaimana firman Allah Ta'ala, "Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa," laki-laki itu pemimpin perempuan, suami itu pemimpin istrinya. Karena dua faktor. Yang faktor yang pertama, faktor bawahan dari sononya. Faktor yang kedua, faktor yang diusahakan dan diupayakan oleh si laki-laki. Faktor bawahan bimafadlallahu ba'dahu 'ala ba'd, dikarenakan Allah lebih mengunggulkan laki-laki daripada perempuan. Keunggulan baik dari kekuatan fisik atau kekuatan kejiwaan, laki-laki lebih cenderung, lebih bersabar, tapi tidak tergesa-gesa. Kemudian lebih dipertimbangkan baik-baik. Maka normalnya semestinya laki-laki demikian. Semestinya laki-laki itu tidak mengedepankan perasaan, namun mengedepankan pertimbangan akal sehat. Masa anak muda sekarang, semestinya laki-laki itu tidak babaan. Maka ini kelebihan alami bawaan, telah jadi fitrah laki-laki. Umumnya demikian. Dan jadi kewajiban tua-tua yang punya anak laki-laki untuk memelihara fitrah anak laki-laki ini dan mengembangkannya sehingga dia jadi laki-laki yang betul-betul laki-laki. Kemudian yang kedua, sebelumnya oleh karena itu sosok ayah, sosok bapak itu urgen dalam pertumbuhan anak laki-laki, supaya dia lihat itu seperti apa itu laki-laki. Kemudian dia idolakan bapaknya, laki-laki itu seperti ayah saya, ayah itu begini, begini, begini. Sehingga karena itu jika ayah itu tidak berperan serta dan tidak membersamai karena kerja di luar negeri atau yang lain, maka ada ketimpangan. Maka akan ada ketimpangan pada anak laki-laki ini. Kemudian yang kedua, Rabbi ma'afakum min amwalihim, dikarenakan laki-laki itu menafkahi istrinya min amwalihim dengan menggunakan sebagian harta si laki-laki. Maka seorang laki-laki itu akan jadi kepala rumah tangga yang berwibawa kalau punya dua hal ini. Karakter jiwanya karakter laki-laki, bukan karakter laki-laki gagah perkasa dan bukan karakter laki-laki lemah gemulai. Namun punya jiwa laki-laki, cara berpikir laki-laki, cara bersikap laki-laki, dididik supaya menjadi laki-laki. Maka ini unsur yang pertama. Namun jika poin pertama ini tidak dilengkapi dengan poin yang kedua, tidak gagal juga. Poin yang kedua apa? Menafkahi istri dan anak. Kalau kondisinya terbalik, dijamin tidak gagal di rumah. Jika laki-laki itu jadi bapak rumah tangga, dinafkahi oleh istrinya, ya malah mampok gaji dari istrinya, ini dicakil untuk belanja bulan ini. Jika itu yang terjadi, dijamin laki-laki ini putusannya tidak gagal. Wong ya dua faktor ini terpenuhi kan dari istrinya ya, padahal dua faktor sudah dipenuhi. Cara berpikir laki-laki, jiwa laki-laki, cara bersikap laki-laki, ya kemudian semuanya ya pakai duit si laki-laki, itu saja biaya di rumah. Apalagi unsur yang kedua tidak terpenuhi, maka tidak memutuskan akhirnya, jadinya mengusulkan, jadinya mengusulkan. Harusnya memberi izin ataukah tidak, malah jadinya minta izin sama istrinya. Dalam laki-laki harusnya tidak saya izinkan, sebagai ngomong dengannya ya ini saya izinkan, ini boleh, tidak boleh ya. Ya maka kalau unsur kedua tidak terpenuhi, dijamin tidak dan gagal berwibawa, itu syarat menjadi pemimpin sebuah, itu syarat jadi pemimpin sebuah, berwibawa di hadapan yang dipimpin. Tapi berwibawa itu bukan harus strong kemudian sangat menjadi, tidak harus itu. Dua hal ini dipenuhi bukan luapan tidak auto di pemimpin yang berhikmat. Maka inilah dua unsur jika kita diberi amanah punya anak laki-laki, diberi amanah anak laki-laki, unsur pendidikan yang harus jadi tanggung jawab orang tua. Pendidikan untuk menjadi laki-laki kenangan asli tulen laki-laki, jangan gegernya laki-laki namun ternyata cara berpikirnya tidak laki-laki, cara bersikapnya tidak laki-laki. Maka orang tua punya kewajiban untuk mencetak laki-laki, mencetak laki-laki fisiknya dakaun, kemudian fisiknya punya dakal, sedangkan jiwanya, cara berpikirnya, cara bersikapnya rojulun, karakter laki-laki. Maka orang tua wajib mencetak ini, mengarahkan ini. Ya kalau anak laki-laki ya jangan main berita-beritaan, gendong-gendongan. Anak laki-laki ya main ya tok-tokan, gitu, tebak-tebakan. Masa malah berita-beritaan. Jangan biarkan. Ya, harus dididik punya jiwa laki-laki. Kemudian yang kedua, gimana karakter lebih mahal bagi orang ini? Mendidik punya skill, punya keterampilan, punya alat kerja, sehingga punya bisa cari duit, nafkahi anak dan istri, memiliki sebuah rumah, sehingga nanti jadi laki-laki tenang. Baik laki-laki. Dan dua kutub ini semuanya butuh pendidikan. Semuanya butuh pendidikan. Dididik untuk punya jiwa laki-laki. Dididik untuk punya jiwa laki-laki. Dan dididik untuk bisa kerja sebagai sehingga jadi laki-laki yang tanggung jawab, menikahi seorang perempuan itu berarti menafkahinya. Maka berdasarkan An-Nisa ayat 34, maka yang menafkahi keluarga dan yang kerja itu laki-laki. Adapun wanita, syakuhnya sifatnya itu lebih baik dominan di rumah. Maka suami itu tidak perlu terlalu mirip coki masalah rumah. Kenapa kok kursinya maduk sana, tidak maduk sini? Itu tidak usah diurusi. Itu tidak usah diurusi. Ini kok piringnya kok lumpurnya begini, tidak begitu? Itu bukan urusannya, bukan duen laki-laki hari wanita berkreasi mau coba mau cara mukulnya begini, mau rumah mau mukul piringnya itu rumah mukul pemilik diurusi, nggak usah diurusi. Kemudian dan hal-hal yang semacam itu ada berikan uang fasilitas bagi bagi istri. Maka kalau ini tidak diberi uang kreativitas, nanti tidak nyaman. Nanti tidak nyaman. Sudah kemudian di rumah saja, habis itu ternyata tidak cocok. Oh, nanti pilih saja diberi suaminya posisi ini uang saat ini mana kodet cukup posisi meja. Kritik nanti sudah salah akhirnya gak apa-apain ya. Maka domain utama isi rumah semestinya itu adalah tahan kreativitas istri. Tukimuhu, dia urusi rumah tersebut. Tuslihuhu, dia kondisikan apa yang terbaik untuk kondisi rumah, warna kudet, warna ini, atau apa. lizauji untuk kepentingan suaminya. Waktu atibu awladaha, demikian juga mendidik anak. Namun tentu bukan yang dimaksudkan dalam kalimat ini laki-laki atau suami atau ayah itu lepas dari tanggung jawab pada pendidikan anak. Namun karena anak itu lebih banyak dengan ibunya, karena ibunya di rumah, ketika ibunya di rumah, ya maka yang lebih banyak berperan dalam pendidikan anak adalah ibu. Namun ayah tidak boleh cuci tangan. Dia yang paling bertanggung jawab atas semuanya. Sebagaimana firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, baik para laki-laki, baik para suami, baik para ayah yang beriman, saudara diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dan tidak ada cara untuk menjaga keluarga dari neraka selain pendidikan. Dan idealnya istri itu bukan untuk bekerja dan cari penghasilan, namun berbagi tugas dengan suami, kecuali di masyarakat barat dan orang yang masyarakat yang berantakan, itu masyarakat yang terpesona dengan barat, lantas mengikau barat, akhirnya wanita pun diperankan seperti laki-laki untuk cari duit, wafi buka hijau, kemudian bisnis, kemudian kerja di kantor, akhirnya terjadilah dunia kerja yang istilah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dan yang terjadi di kantor, ketika seorang perempuan itu makin cantik, maka dia makin beruntung, afdol, maka dia beruntung dengan jabatan pekerjaan yang lebih tinggi. Demikian ya, sistem kerja di masyarakat barat, atau orang yang menyerupai mereka dan yang sejenis dengan mereka. Yang demikian yang kita baca, kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.